yang merusak kehormatan beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala. Dalam keadaan kita mengetahui bahwa di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala melakukan ghibah merupakan perkara yang diharamkan, dan lebih besar lagi keharamannya ketika seseorang mengghibah para ulama, menjelek-jelekkan para ulama, sebab daging para ulama itu beracun. Allah Azza wa Jal mempermisalkan orang yang menggibah kaum muslimin seperti orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang kalian senang untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Tentu kalian membencinya. Maka menjelek-jelekkan seorang alim yang dikenal memiliki juhud, memiliki andil yang besar, perjuangan yang besar dalam menyebarkan sunnah, maka merendahkan kedudukannya, memperburuk citranya, dan menggibahnya, itu akan membinasakan pelakunya sendiri. Satu ucapan yang masyhur yang disebutkan oleh Abu Qasim Ibn Asakir Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam kitab Tabyin Kadhib Al-Muftari, beliau mengatakan, wa'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyak limardatihi waja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih anna luhum al-ulama rahmatullahi alayhim masmumah wa 'adatullahi fi hadki astari muntaqisihim ma'lumah لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita dan kepadamu untuk meraih keridhaannya dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu kata beliau, anna luhumal ulama, bahwa daging para ulama itu, semoga Allah merahmati mereka, daging-daging para ulama itu beracun. Dan kebiasaan Allah Azza wa Jal dalam menyingkap kedok dan keburukan orang-orang yang merendahkan para ulama adalah hal yang dimaklumi, diketahui dalam sejarah. Karena mencela mereka, merendahkan kedudukan mereka dengan sesuatu yang para ulama itu berlepas diri darinya, perkaranya besar. Merusak kehormatan mereka dengan penuh kedustaan dan fitnah, akibatnya adalah keburukan. Ma'asyara alaikum rahimakumullah, al-allama al-fadil Abu Anas Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau telah dikenal semenjak puluhan tahun sebagai seorang alim, sebagai seorang yang penuntut ilmu yang mapan dengan keilmuannya dalam membela sunnah dan membantah ahlul bid'ah dan orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah dalam keadaan mereka bukan bagian dari ahlus sunnah. Pada saat munculnya fitnah perang Teluk, maka di saat itu tersingkap orang-orang yang mereka mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai ahlus sunnah, namun pada hakikatnya peristiwa perang Teluk menyingkap tabir mereka. Ternyata mereka tidak berjalan di atas sunnah. Mereka berjalan di atas metode al-ikhwanul muslimun, yang kemudian dikenal dengan sebutan as-sururiyah. Muhammad Surur, Zainul Abidin, kemudian Salman bin Fahd al-Audah, Safar al-Hawali, A'id al-Qarani, dan yang semisal mereka, ini tersingkap keadaan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berpaham khawarij dengan berpakaian ahlus sunnah. Maka para ulama yang tegak dalam membela sunnah ketika itu, di antara mereka adalah Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, Al-Allamah Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, demikian pula Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, dalam keadaan usia beliau ketika itu masih muda, sekitar 30-an tahun, namun keilmuan beliau, kekokohan beliau di atas sunnah telah diakui oleh para ulama dari dulu hingga saat ini, alhamdulillah. Dari dulu hingga saat ini para ulama mengakui keilmuannya, mengakui kelebihan yang dimilikinya, mengetahui keutamaannya. Seringkali kita mengatakan bahwa untuk mengenal seorang itu memiliki keutamaan dan bahwa dia seorang alim, yang berhak merekomendasi adalah ulama. Yang berhak merekomendasi adalah ulama, bukan apa yang tersebar, apa yang menyebar. Telah tersiar berita bahwa fulan ini alim, ternyata tidak seorang pun dari ulama sunnah mengatakan dia seorang alim. Maka tidak ada manfaat dari berita yang tersiar tersebut. Sekedar popularitas seseorang, dia memiliki suara di sana dan di sini, itu tidak menunjukkan bahwa dia seorang alim. Hingga ada dari kalangan para ulama sunnah yang mempersaksikan bahwa dia adalah bagian dari ulama. La ya'riful fadla min dhil fadli illa dhabuh. Tidak ada yang mengetahui satu keutamaan dari orang yang memilikinya kecuali orang yang memiliki keutamaan yang sama. Ini harus jadi pegangan kita untuk mengetahui siapakah ulama dan siapa yang bukan dari kalangan para ulama namun mengaku-ngaku sebagai ulama. Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang beliau menuntut ilmu pertama kali, artinya secara resmi, di Universitas Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, dan beliau lulus pada tahun 1408. Kemudian beliau melanjutkan S2 beliau di Al-Jami'ah Al-Islamiyah dan beliau lulus pada tahun 1414 Hijriah. Lalu kemudian beliau mendapatkan gelar doktor pada tahun 1427 Hijriah. Dan gelar doktor beliau dalam bidang hadis, di mana beliau mengeluarkan sebuah tesis yang berjudul Zawaid Al-Imam Abi Daud Alal Usul Al-Thamaniyah Jam'un wa Dirasah. Ini secara ringkas dari sisi pendidikan beliau. Tentu beliau banyak belajar ya, yang tidak berkaitan dengan akademi, belajar di universitas. Beliau belajar di hadapan para ulama, dan di antara para ulama yang beliau mengambil ilmu dari mereka adalah Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Demikian pula Al-Allamah Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah ta'ala. Demikian pula Al-Allamah Zaid bin Muhammad Al-Madkhali hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala. Demikian pula Hammad bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah. Ini para ulama yang mereka telah meninggal, dan masih banyak lagi dari kalangan para ulama yang lainnya yang telah meninggal dan yang masih hidup, di mana Al-Syeikh rahimahullah ta'ala mengambil ilmu dari mereka, termasuk Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Oleh karena itu, Al-Allamah Muhammad bin Hadi, keilmuan beliau, kekokohan beliau di atas sunnah adalah hal yang telah diketahui oleh para ulama. Mereka benar-benar mengenal siapa itu Muhammad bin Hadi dengan sebenar-benarnya ma'rifah. Sehingga guru-guru beliau memujinya. Guru-guru beliau memberi rekomendasi dan mengakui akan keilmuan yang dimiliki oleh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Di antara rekomendasi para ulama terhadap beliau adalah guru beliau Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, yang kita ketahui pada masa hidup beliau, beliau adalah mufti dan beliau ketua lembaga Kibarul Ulama yang ada di kerajaan Arab Saudi. Ketika Al-Syeikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan para masyayikh Ahlus Sunnah, beliau menyebutkan di antara mereka nama Al-Allamah Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali. Dan beliau mengatakan hum min khawasi ikhwanina, mereka-mereka ini, para masyayikh ini, termasuk di antara Syekh Muhammad bin Hadi, mereka adalah saudara-saudara khusus kami. Mereka adalah saudara-saudara khusus kami. Hum min ulama'i sunnah, mereka termasuk ulama as-sunnah. Siapa yang mengatakan beliau ulama? Dari kalangan para ulama. Min ulama'i sunnah. Wa minal ma'rufina ladaina bil istiqamah. Dan termasuk di antara yang diketahui di kalangan kami orang-orang yang istiqamah di atas sunnah. Wa husni sirah. Dan dikenal memiliki perjalanan yang baik. Wa bil aqidati wa da'wati ila Allah azza wa jalla. Dan dikenal memiliki akidah yang baik. Demikian pula baik dalam berdakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Al-Syeikh Ibn Baz menasihati untuk mengambil ilmu dari beliau dan belajar dari beliau, serta mengambil faedah dari Al-Syeikh Muhammad bin Hadi hafizahullahu ta'ala. Demikian pula Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami, dan beliau telah meninggal dan dikenal di masa hidup beliau kokoh di atas sunnah, gigih dalam menyebarkan sunnah dan membantah ahlul bid'ah. Sehingga Al-Syeikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ini sangat dibenci sekali oleh Al-Hizbiyun, oleh kelompok Khawarij, oleh Ikhwan Muslimin dan yang semisal mereka. Sampai-sampai beliau dianggap sebagai seorang yang membentuk firqah, membentuk kelompok sendiri, yang mereka sebut dengan kelompok Al-Jamiyah. Al-Jamiyah maksudnya para pengikut Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala. Padahal beliau tidak mengajarkan kecuali sunnah. Dan beliau diakui, dikenal oleh para ulama, bahagian dari ulama ahli sunnah. Walhamdulillah. Sebagaimana mereka menuduh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dengan berbagai macam tuduhan, fitnah, dengan penuh kedustaan. Hingga mereka menuduh bahwa Asy-Syaikh ingin membuat kelompok sendiri. Makanya orang-orang membenci Syekh Rabi', mereka menyebutnya Al-Madakhilah atau Al-Madkhaliyah, artinya pengikut Syekh Rabi'. Dalam keadaan Syekh hafizahullah ta'ala tidak mengajak umat ini kecuali kepada sunnah, dan beliau dikenal oleh para ulama, termasuk diantara imam dari imam-imam ahli sunnah wal jamaah di masa kita sekarang ini. Cukuplah pujian Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah terhadap Syekh Rabi'. Beliau mengatakan hamilu rayatil jarh wa ta'dil fi hadzal 'asr. Beliau adalah pembawa panji jarh wa ta'dil di masa ini. Nah, Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyebut tentang salah seorang muridnya Syekh Muhammad bin Hadi, ada yang membicarakan Syekh Muhammad bin Hadi pada waktu itu, dan beliau terus dibicarakan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah ahli sunnah dari dulu sampai sekarang. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap keburukan mereka dan menampakkan bahwa mereka tidak berjalan di atas sunnah. Kata Al-Syeikh Muhammad Aman Al-Jami, "Binisbati liman lam yasma' hawla ashritatin li ba'd ad-du'ati min talabat al-'ilm." Al-Syeikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, bagi orang yang belum atau tidak mendengarkan seputar kaset-kaset sebagian para dai dari para penuntut ilmu, yaitu Al-Syeikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, "Lahu ashritatun naqasha fiha ba'd al-afkar wa ba'd al-ashkhas." Beliau memiliki kaset-kaset pelajaran, kaset-kaset suara beliau, pelajaran beliau direkam, di mana beliau mengkritik sebagian pemahaman-pemahaman dan sebagian orang-orang tertentu. Beliau membantahnya. "Wa hadhihi al-ashritatu 'uridat 'ala ba'd al-'ulama." Kaset-kaset rekaman beliau ini itu disampaikan dan diperlihatkan kepada sebagian para ulama agar mereka mendengarkan apa isi kaset dari rekaman suara Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. "Wa fi muqaddimatihim samahatu Syekhina Abdul Aziz bin Baz." Dan yang terutama yang diberikan kaset ini adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. "Wa kullu man 'urida 'alayhi syariatu Syekh Muhammad athna 'alayhi thana'an." Dan setiap yang diberikan kepadanya kaset Syekh Muhammad, Syekh Muhammad bin Hadi, maka ia memuji isi kasetnya. Ia memuji Syekh Muhammad bin Hadi. setiap yang diberikan kepadanya kaset tersebut, maka ia memuji isi dari kaset Syekh Muhammad bin Hadi. Subhanallah. Walam na'lam wa huwa ma'ana fil Madinah annahu raja'a amma fi syaridin. Dan kami tidak mengetahui dalam keadaan dia bersama kami di sini di kota Madinah bahwa Syekh Muhammad bin Hadi rujuk dalam satu kaset yang beliau sampaikan, tidak diketahui. Wa da'wa wa isya'ati ar-ruju' ghairu sahihah. Adapun berita yang menyebar bahwa beliau rujuk dari penyampaian beliau di kaset ini, di kaset itu, ini tidak benar, kata beliau. Kaifa yarji'an al-haq wa huwa al-haq? Bagaimana dikatakan dia kembali dari kebenaran, rujuk untuk kembali pada kebenaran, padahal isi kaset itu memang kebenaran. Isinya memang kebenaran. Subhanallah, padahal kaset-kaset beliau itu diperiksa langsung oleh para ulama, guru-guru beliau sendiri. Mereka mempersaksikan kebenaran isinya. Mereka mengakui keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullahu ta'ala. Lalu kata Syekh Muhammad, kata Syekh Muhammad Aman al-Jami, wa huwa talibu ilmin qawiyun fil haqq. Beliau adalah seorang penuntut ilmu yang kokoh. Kokoh dalam kebenaran. Ma'ruf. Hal ini merupakan hal yang telah diketahui. La nuzakkihi ala Allah. La nuzakkihi ala Allah. Lakin ma'rifatuna lahu. Annahu qawiyun sarihun fil haqti. Akan tetapi, pengenalan kami terhadap beliau, bahwa dia kokoh. Ya, transparan dalam menyampaikan al-haq. La na'lamu annahu qala syatatan fima sajjal. Kami tidak mengetahui bahwa beliau punya ucapan-ucapan yang aneh, ucapan-ucapan yang menyimpang dari apa yang telah beliau rekam. Syahidalahu kibarul ulama bi annahu wuffiqa wa anna syaritahu jayyid. Telah dipersaksikan oleh para ulama besar bahwa beliau telah diberi taufik dan isi kaset beliau itu bagus. Lidzalika la yanbaghi isya'atu hadha at-tashwish hawla ashritatihi wa hawlahu wa ilsaqut tuhami bihi amrun firyah wa muharramah. Oleh karena itu, tidak sepantasnya menyebarkan tashwish ini. Ya. Hal-hal yang merusak ukhuwah, hal-hal yang merusak suasana seputar kaset-kaset beliau dan seputar beliau. Lalu kemudian menyandarkan pada beliau berbagai macam tuduhan-tuduhan. Menyandarkan berbagai macam tuduhan kepada beliau adalah merupakan perkara fitnah dan perkara yang diharamkan. Wa'ala fa'ala man al-saqa bihi ba'wat tuhami ayyatuba ila Allah. Maka hendaknya seorang yang melemparkan tuduhan kepada beliau agar hendaknya dia bertobat kepada Allah. Farrajulu fima na'lam nazihun da'iyah. Orang ini sebagaimana yang kita ketahui, beliau seorang yang jauh dari syubhat, jauh dari kebatilan. Beliau seorang da'i. Qawiyun fi dinihi hasba ma na'lam. Kuat dalam mempertahankan agamanya sesuai dengan apa yang kami ketahui. Allahu subhanahu wa ta'ala huwa al-alimu bina. Wabihi lidhalika huwa minad du'at alladhi yanbaghi ta'awunu ma'ah. Dan beliau termasuk di antara da'i yang sepantasnya kita berta'awun, bekerja sama dan meminta arahan-arahan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Ini diucapkan oleh Syekh Muhammad al-Jami pada masa hidupnya beliau. Jadi sudah puluhan tahun yang silam beliau telah dipuji dengan pujian ini. Dan kaset-kasetnya bagus, dipuji oleh para ulama. Dalam keadaan ketika itu ada orang-orang yang mempertanyakan. Ada orang-orang yang bertanya-tanya, apakah isi kasetnya itu bagus? Bahkan ada yang melontarkan berbagai macam tuduhan kepada Syekh. Namun para ulama merekomendasi. Para ulama mempersaksikan tentang keilmuannya. Hafizahullahu ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, pujian dari guru beliau yang beliau dikenal sebagai mufti bahagian kerajaan Arab Saudi bahagian selatan. Beliau adalah Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Beliau juga dikenal sebagai salah seorang ulama us-sunnah yang gigih dalam menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerangi bid'ah. Beliau berkata tentang Al-Allamah Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, huwa min afdalil ulama wa min ahsanihim wa sahibu sunnah wa man huwa alladhi yaqulu la yu'khadhu anhu illa ashabul hizbiyat alladhina yatakallamuna fil ulama'is salafiyin. Beliau termasuk ulama yang paling afdal dan yang terbaik. Beliau adalah sahibu sunnah yang kokoh di atas sunnah. Siapa yang mengatakan bahwa tidak boleh diambil ilmu darinya? Kecuali yang mengatakan itu adalah para hizbiyun yang mereka memang menjelek-jelekkan para ulama salafiyin. Bahkan Al-Allamah Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala menyebut Al-Syeikh Muhammad Al-Madkhali, Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, min ulama'il jarhi wa ta'adil. Termasuk di antara ulama al-jarh wa ta'adil. Apa itu ulama al-jarh wa ta'adil? Yaitu seorang alim yang dia banyak berbicara tentang si fulan ahlus sunnah, si fulan ahlul bid'ah, ini pemikiran yang hak, ini pemikiran yang menyimpang, ya. Si fulan ahlul bid'ah, fulan ini sesat, fulan ini berbahaya, dan seterusnya. Diakui keilmuannya oleh guru beliau, Al-Allamah Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau termasuk di antara ulama al-jarh wa ta'adil. Demikian pula Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, hingga sekarang beliau mengakui keilmuan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dan mengakui bahwa beliau termasuk di antara ulama us-sunnah, ulama tauhid, dan termasuk di antara ulama yang membantah ahlul bidah. Dan hingga sekarang hubungan antara Al-Allamah Rabi' ibn Hadi dan Muhammad bin Hadi hafizahumullah seperti hubungan orang tua kepada anaknya. Seperti hubungan orang tua kepada anaknya hingga sekarang, alhamdulillah. Ya. Maka mereka ini dalam tingkatan guru-guru masyayikh, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali mengakui keilmuan beliau. Mengakui keilmuan beliau. Jangan ada yang mengatakan, wah itu kan rekomendasi lama, orang-orangnya sudah mati. Kadang-kadang ada syubhat-syubhat seperti ini. Itu kan rekomendasi lama, orang-orangnya sudah mati. Masya Allah. Ya. Orang-orangnya sudah mati, dalam keadaan mereka ridha. Apa yang menyebabkan terjadi perubahan? Hingga sekarang, beliau diakui oleh para ulama. Tidak seorang pun dari ulama sunnah yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Hadi telah berubah. Tidak seorang pun dari ulama sunnah sekarang ini yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Hadi telah terjadi pergeseran pemahaman dari sunnah kepada bid'ah. Telah terjadi pergeseran sikap. Tidak sama sekali. beliau tetap diakui termasuk di antara ulama sunnah. Ya. Sampai ketika salah seorang syekh, beliau juga pernah datang ke Indonesia, Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah ta'ala, salah seorang masyayikh di Riyadh, ketika beliau ditanya, ya, apa pendapatmu tentang Syekh Muhammad bin Hadi, beliau heran, ini aneh, ini pertanyaan aneh, kok ditanyakan kepada saya, ini hal yang memalukan, ya. Siapa Al-Allamah Muhammad bin Hadi, orang seperti saya ditanya tentang dia, tidak sepantasnya. Ya. Kalau semacam mereka, Syekh bin Baz, Syekh Ahmad Najmi, Syekh Rabi, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, mereka memberi pujian, lalu bagaimana yang lainnya? Ini ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, beliau juga pernah sekali datang ke Indonesia mengisi daurah. Ada yang bertanya kepada beliau dengan pertanyaan berikut: Ma ra'yukum fi man yaqulu inna Syekh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali atala lisanahu fi a'radi ahli sunnati ta'nan wa tahdiran? Apa pendapatmu tentang orang yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali terlalu panjang lisannya dalam merusak kehormatan ahlus sunnah, mencela mereka dan mentahdir mereka? Luar biasa pertanyaannya, bahwa Syekh Muhammad bin Hadi panjang lisannya dalam mencela ahlus sunnah, mentahdir dan merusak kehormatan ahlus sunnah. Apa kata Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, hasba ma alimt wa hasba ma sami'at, bali Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah atala lisanahu fi ahli al-bid'ah wa ahli al-dalal nasihatan lil-Islam wa nasihatan lil-Muslimin wa ibra'an lidh-dhimmah. Sesuai apa yang aku ketahui dan apa yang aku dengar, bahkan Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah panjang lisan beliau dalam membicarakan keburukan ahlul bid'ah, keburukan ahlul dalal, orang-orang yang sesat, sebagai bentuk nasihat untuk Islam dan untuk kaum muslimin, dan sebagai tanggung jawab yang beliau sampaikan pada umat ini sebagai seorang yang mengajak kepada sunnah dan mengingatkan kaum muslimin dari bahayanya penyimpangan. Walau la fadlullah subhanahu wa ta'ala ala al-islami wal muslimin bimithli haulain nasihin lamastabana linnasi al-haqq. Kalaulah bukan karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Islam dan kaum muslimin dengan adanya mereka-mereka yang menasihati ini, maka tidak akan nampak kebenaran itu di tengah-tengah manusia. Wala ma'arafu tariqal hidayah, dan mereka tidak akan mengetahui jalan menuju hidayah. Wala ma'hadharu tariqal ghiwayah, dan mereka tidak akan berhati-hati untuk meninggalkan jalan penyimpangan. Famithlu Syekh Rabi' والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي وأمثالهم وإخوانهم وطلابهم الذين يقومون بمثل هذه الأمور جزاهم الله خيرا يصنعون بذلك جميلا من النصيحة. Maka seperti Syekh Rabi', Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi dan yang semisal mereka, saudara-saudara mereka, murid-murid mereka yang menegakkan perkara ini, mereka telah melakukan hal yang baik sebagai bentuk nasihat untuk kaum muslimin. Wa yuqaddimunaha alaihim ghurmaha walinnasi ghunmaha, mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki dari ilmu meskipun mereka mendapatkan celaan, cercaan dari manusia, akan tetapi manfaatnya dirasakan oleh manusia. Famithlu hadhil a'mal yambagi an tuzkara wa tushkar, amalan yang seperti ini sepantasnya disebut dan disyukuri. وينبغي أن يشاد به وبإخوانه وبمشايخه وبتلاميذه الذين يقومون ويمشون على هذه الجادة. Dan sepantasnya untuk dipuji, ya, berterima kasih terhadap beliau, saudara-saudara beliau, masyayikh beliau, murid-murid beliau yang menegakkan amalan ini, memperingatkan kaum muslimin dari berbagai macam penyimpangan dan bid'ah. Wa ana as'alullah azza wa jal ay yarzuqa Syekh Muhammad bin Hadi wa masyayikh as-sunnah al-kibar amthal Syekh Rabi' wa Syekh Shalih al-Fauzan wa ghairahum min ahli al-ilm al-kibar. Nas'alullah lana wa lahumut thabat wa husnal khitam wa sihha wal afiyah. Dan aku memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah memberikan rezeki kepada Syekh Muhammad bin Hadi, kepada Syekh-Syekh Sunnah yang mereka dikenal sebagai para masyayikh kibar, semisal Syekh Rabi', Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya dari para ulama kibar. Kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan pada kami dan mereka kekokohan dan husnul khatimah, kesehatan dan keselamatan. Wa ayyaj'alahum hasakatan fi uluqi ahli al-bid'ah wa ahli al-dhalal. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai duri dalam kerongkongannya ahlul bid'ah dan ahlul dhalal, orang-orang yang sesat. Wa ayyansur bihimul islam wal muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong melalui mereka Islam dan kaum muslimin. Dan seterusnya dari nasihat Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu ta'ala. Walhasil ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, pujian para ulama yang telah meninggal dan yang masih hidup sekarang ini, mereka masih saja memuji Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, bahwa beliau termasuk di antara ulama us-sunnah, beliau yang sangat gigih untuk senantiasa menasihati umat ini agar senantiasa berjalan di atas sunnah dan menjaga ukhuwah, persaudaraan di atas sesama ahlus sunnah salafiyin. Walhamdulillah. Lalu kemudian muncul ada orang-orang yang merendahkan kedudukan beliau. Ya, sampai ada yang menuduh beliau bahwa beliau memecah belah salafiyin. Subhanallah. Beliau memecah belah ahlus sunnah di berbagai tempat. Ini dituduhkan kepada beliau. Wallahul musta'an. Ini fitnah. Ini dusta. Ada satu tulisan, ya, yang ditulis oleh orang-orang yang pada hakikatnya Syekh Muhammad bin Hadi membantah mereka karena mereka telah merusak sekian banyak negeri dengan perbuatan-perbuatan mereka. Hingga Syekh Muhammad menyebut mereka dengan sebutan As-Su'afiqah. As-Su'afiqah itu jamak dari Su'fuq. Asal makna As-Su'afiqah ini orang-orang yang masuk pasar tapi tidak punya modal. Masuk pasar, tidak punya modal. Gimana dia bisa berdagang? Bagaimana dia bisa mengambil keuntungan? Dia tidak punya modal, oh masuk pasar. Cari modal dulu, baru masuk pasar, dagang kan gitu. Ya. Ini ungkapan yang disebutkan untuk orang-orang yang ingin berbicara tentang perkara-perkara besar dalam dakwah ini, tapi mereka tidak punya ilmu. Mereka tidak memiliki ilmu. Namun memposisikan diri mereka sebagai ulama. Nah, ini yang jadi masalah. Mereka orang-orang yang tidak berilmu, tapi mereka memposisikan diri mereka sebagai ulama. Dan memposisikan diri mereka sebagai perantara untuk menghubungi ulama. Seakan-akan sulit atau tidak bisa menghubungi ulama kecuali melalui mereka. Harus melalui mereka. Nah, ini berbahaya. Nah, mereka inilah yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Hadi As-Su'afiqah. Ya. Munculnya fenomena seperti ini, mereka yang tampil Namun pada hakikatnya mereka disebut sebagai kutta'ut turuk, memotong jalan untuk sampai kepada ulama. Dan sebagiannya nama-namanya sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah. Sebagiannya sudah disebutkan namanya. Nah, dan sebagian ahlu sunnah walhamdulillah akhirnya mereka tersadar bahwa ternyata orang-orang ini memotong jalan mereka untuk sampai kepada ulama. Ya. Ulama itu disampaikan kepada mereka hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan kondisi yang ada di dalam dakwah ini. Disampaikan pada mereka hal-hal yang sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga ini menimbulkan keanehan di dalam dakwah ini. Ini menimbulkan keanehan dalam banyak perkara di dalam dakwah ini. Ya. Oleh karena itu, yang mereka-mereka ini sempat membuat kisruh di berbagai negeri, di Sudan, di Maroko, di berbagai negeri yang lainnya, termasuk di Eropa, di Amerika sana, ya, akhirnya sebagian ikhwah ahlus sunnah tersadarkan, ini orang-orang ini berbahaya, ya, memposisikan diri mereka seperti ulama, mereka bukan bagian dari ulama, mereka dekat dari ulama, namun mereka tidak mengikuti jalannya para ulama. Sampai sempat keluar penjelasan dari ikhwan ahlus sunnah di daerah Maroko, Maghribah, ya, mereka membuat pernyataan bahwa kami tidak butuh kepada si fulan. Untuk sampai kepada ulama, alhamdulillah kami punya cara lain untuk bisa konsultasi kepada ulama tanpa harus melalui mereka-mereka ini. Ya. Jadi mereka ingin menjadi protokolernya para ulama. Nah, ini yang bermasalah. Ya. Al-Syeikh Muhammad bin Hadi, di antara kebiasaan beliau, beliau tidak berbicara dan tidak membicarakan seseorang kecuali telah sampai kepada beliau berbagai macam bukti-bukti yang datang dari berbagai arah. Ini kebiasaan Syekh Muhammad bin Hadi. Oleh karena itu kadang-kadang ada sebagian ulama sudah berbicara, beliau masih diam. Kenapa? Karena beliau ingin mengumpulkan bukti-bukti yang datang dari berbagai arah. Sehingga ketika beliau berbicara dengan hujjah dan burhan, sehingga tidak ada celah bagi orang lain untuk membantah. Oleh karena itu kalau Syekh Muhammad bin Hadi sudah mengeluarkan jarah, peringatan, tahdzir, itu menunjukkan apa yang beliau sampaikan harus menjadi perhatian bagi ahlus sunnah. Lalu muncul orang-orang yang subhanallah tidak dikenal. Tidak dikenal jasanya di dalam dakwah. Tidak dikenal athar, pengaruh yang baik dalam menyebarkan dakwah salafiyah. Mengatakan Syekh Muhammad bin Hadi memecah belah salafiyin. Luar biasa. Subhanallah. Ya. Bahkan sebaliknya ya ikhwan. Beliau sibuk untuk menyatukan salafiyin di berbagai negeri. Sementara mereka as-su'afiqah memecah belah salafiyin di berbagai negeri itu. Ya. Beberapa contoh. Yang pertama, ketika ada salah seorang alim sempat mengeluarkan ucapannya terhadap Al-Syeikh Ahmad Bazmul hafizahullah. Ahmad Bazmul adik dari Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Sempat keluar ucapan. Kalau tidak salah beliau mengatakan fattan. Akhirnya ribut. Dalam keadaan Syekh Ahmad Bazmul ini dikenal. Jejak dalam dakwah beliau itu sangat baik sekali. Menyebarkan dakwah ahli sunnah. Menerangkan kaidah-kaidah salafiyah. Ya, dalam bersikap dan memberi peringatan dari ahlu bid'ah, tulisan-tulisan beliau bermanfaat. Bahkan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali memuji beliau, merekomendasi beliau. Lalu keluar ucapan fattan dalam keadaan tidak diketahui apa sebabnya keluar ucapan ini. Nah, walhasil akhirnya setelah itu terjadilah kesepakatan berkumpul, kalau tidak salah tahun lalu ada kesepakatan para masyayikh, para ulama berkumpul di rumah Syekh Rabi'. dihadiri oleh Syekh Rabi sendiri, kemudian di sana ada Syekh Muhammad bin Hadi. Dan perlu diketahui bahwa yang menggagas pertemuan ini adalah Syekh Rabi dan Syekh Muhammad bin Hadi. Syekh Rabi dan Syekh Muhammad bin Hadi. Akhirnya terjadi pertemuan. Dihadiri oleh mereka, kemudian Syekh Muhammad Abu Uthman Al-Anjari, salah seorang Syekh dari Kuwait, Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-Misri dari Mesir, kemudian Syekh Abdul Abbas Adil Mansur, ya, yang insyaAllah beliau akan datang mengisi daurah bersama Syekh Ruzaik, juga hadir dalam jalsa tersebut. Kemudian Syekh Abdul Fadl, salah seorang murid Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, mereka semua berkumpul. Dan Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala juga hadir dalam majlis tersebut. Walhasil mereka pun duduk di rumah Syekh Rabi', dan terjadi kesepakatan di antara mereka untuk tidak saling membicarakan. Terjadi kesepakatan di antara mereka untuk tidak membicarakan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Semuanya diam. Jaga ukhuwah. Nah, dan semuanya sepakat. Walhamdulillah. Semuanya sepakat. Ini yang terjadi. Siapa yang menggagas? Syekh Rabi' dan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Bagaimana dikatakan bahwa Syekh Muhammad bin Hadi memecah belah salafiyin? Beliau yang berusaha untuk menyatukan mereka. Ketika terjadi khilaf di Sudan, antara seorang bernama Nizar Hashim dengan sebagian para masyayikh di sana, Syekh Muzammil dan Syekh Adab dan yang lainnya, maka Syekh Muhammad bin Hadi yang menggagas terjadi pertemuan di rumah Syekh Rabi. Kembali lagi, terjadi jalsa, terjadi pertemuan di sana, dan terjadi sulh untuk tidak saling membicarakan satu dengan yang lain. Siapa yang menggagas? Syekh Muhammad bin Hadi. Nah, termasuk yang terjadi di negeri kita ini. Siapa yang menggagas? Syekh Muhammad bin Hadi di depan Syekh Rabi' hafizahumullah. Usaha beliau luar biasa ikhwan. Semangat beliau untuk menyatukan ahlus sunnah di berbagai negeri. Ya. Kalau kita ini kan urusannya urusan Balikpapan aja, atau urusan-urusan ya seputar Indonesia. Syekh urusannya dunia. Ya. Urusannya dunia. Terjadi khilaf, maka beliau berusaha untuk mendamaikan mereka. Melupakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Buka lembaran baru dan seterusnya. Nah, dan Syekh Muhammad bin Hadi ketika menyampaikan itu di depan Syekh Rabi, apa kata Syekh Rabi? Kalamuka haq, ucapanmu haq, ucapan benar. Luar biasa juhud para ulama. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Kok dikatakan bahwa beliau memecah belah salafiyin? Aneh. Ya. Ini sangat aneh sekali. Beliau juga dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya, disebutkan dalam 16 halaman itu. Yang juga pada hakikatnya dia termasuk orang yang melakukan suluh di depan Syekh Rabi, dan dia yang membatalkannya. Lalu kemudian merendahkan gurunya sendiri, Syekh Muhammad bin Hadi. Dia mengatakan apa? Bahwa Syekh Muhammad bin Hadi tidak berbicara tentang Muhammad Al-Imam. Tidak membicarakan Muhammad Al-Imam. Padahal Muhammad Al-Imam kesesatan demikian dan demikian. Subhanallah. Ini kedustaan yang jelas. Kedustaan yang nyata. Ya. Kok bisa dikatakan Syekh Muhammad bin Hadi tidak mengkritisi Muhammad Al-Imam? Padahal ucapan-ucapan Syekh Muhammad masyhur dan jelas sekali. Di antara ucapan Syekh Muhammad terhadap Muhammad Al-Imam, apa kata beliau? Tamasallahu basiratahu. Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan ilmu yang dia miliki. Ini dikatakan tidak mengkritisi Muhammad Al-Imam. Beliau juga dinukil oleh Syekh Usama Al-Amri hafizahullah tentang ucapan Syekh Muhammad Al-Madkhali Apa kata beliau? Wa fiha ainul kufur. Dan di dalam ucapan Muhammad al-Imam terdapat atau mengandung kekufuran. Ini tidak cukup. Lalu dikatakan bahwa beliau tidak menyikapi Muhammad al-Imam. La hawla wa la quwwata illa billah. Kedustaannya nyata. Masyaallah. Seperti dustanya sebagian orang yang sekarang ini mulai membicarakan Syekh Adil Mansur. Syekh Adil Mansur, beliau dituduh ya, tidak jelas sikapnya terhadap Yahya al-Hajuri. Tidak jelas sikapnya terhadap Muhammad al-Imam. Kalau tidak jelas, ngapain kita undang ke sini? Kalau tidak jelas, ngapain kita undang ke sini untuk daurah? Nah, sikap beliau jelas, alhamdulillah. Sikap beliau, sikap para ulama. Sikap terhadap Yahya al-Hajuri, beliau berlepas diri dari Yahya al-Hajuri. Sikap terhadap Muhammad al-Imam, beliau berlepas diri dari Muhammad al-Imam. Ya. Dan bahkan ketika kita bertemu, kita tanya langsung. Dan kita dengarkan jawaban beliau. Saya mendengarkan sendiri dengan telinga saya ini. Alhamdulillah belum ganti telinga ini. Belum ganti. Masih yang ini juga. Nah. Ya. Jelas sekali sikap beliau. Nanti kalau datang tanya lagi. Nanti kalau datang tanya lagi. Jadi masyaallah rahimakumullah. Macam-macam ada aja orang-orang. Ya. Nah, kita ini sudah ingin memperbaiki kondisi ya, dan itu berdasarkan bimbingan para ulama. Ada lagi orang-orang yang ingin memperkeruh suasana. Ini tidak benar, ma'asyiral ikhwan. Daurah yang kita adakan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa rekomendasi dari Syekh Muhammad bin Hadi. Kita sudah konsultasi kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Maka muncullah daurah ini. Ya, daurah masyayikh yang akan kita lakukan ini insyaallah taala. Ya, dan beliau bahkan bersiap untuk nanti akan menyampaikan nasihat melalui telepon. Ya, insyaallah akan diadakan di Pekanbaru. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, penting bagi kita untuk mari kita kembali menjaga ukhuwah. Mari kita berjalan di atas bimbingan Syekh Rabi', bimbingan Syekh Muhammad bin Hadi hafizahumullah, yang mengajak kita untuk kembali menyatukan barisan Ahlus Sunnah. Dengan memperkuat barisan Ahlus Sunnah, kita akan menjadi kuat dan dakwah itu akan menjadi kuat dan akan membuat marah kaum hizbiyun, orang-orang yang tidak senang apabila Ahlus Sunnah itu bersatu, tidak senang melihat salafin itu berjalan dalam keadaan mereka memiliki satu tangan dalam bersikap berdasarkan bimbingan para ulama. Saya kira sampai di sini ikhwan, dan ada akhir ucapan dari Al-Syeikh Rabi' bin Hadal Madkhali hafizahullah ta'ala, ketika ada yang membicarakan Syekh Adil bin Mansur hafizahullah, maka beliau mengatakan, وأوصيكم بالتآخي بينكم واحترام العلماء وأساتذتكم السلفيين الداعين إلى الله تبارك وتعالى ومنهم إن شاء الله الشيخ عادل منصور فإنه إن شاء الله يتمتع بعلمية عظيمة إن شاء الله وأعرف عنه النصح وأعرف عنه الاجتهاد في نشر المنهج السلفي. Aku wasiatkan kepada kalian untuk menjaga ukhuwah, menghormati para ulama, para ustaz-ustaz salafin yang mengajak kepada jalan Allah, dan di antara mereka insyaallah adalah Syekh Adil Mansur. Beliau insyaallah seorang, beliau diberikan keilmuan yang besar insyaallah, dan aku mengetahui beliau ya senantiasa menasihati, dan aku mengetahui dari beliau kesungguhan dalam menyebarkan manhaj salafi. Adapun kesalahan, waqad yukhthil insan kulluna nukhthi. Namanya manusia kadang-kadang salah. Kita semua bersalah. Walakinnal alim idza akhta ma yuharab yunsah bil adabi wal ihtiram. Namun seorang yang berilmu itu ketika dia bersalah jangan diperangi. Jangan diperangi, nasihati dengan penuh adab. Nasihati dengan penuh adab, penuh hormat. Nah, Ini nasihat dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati Ahlus Sunnah, dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga dan memelihara ukhuwah di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira sampai di sini ya ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.